Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari Talqis Kitab Al-Tuhiyyah Wal-Zakat karya Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pasal yang ke-9 yang menyebutkan tentang adab-adab yang dianjurkan dan mesti diperhatikan bagi seseorang yang menyembelih. Telah kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik di dalam penyembelihan, yaitu dengan cara menyembelih menggunakan benda yang tajam dengan proses yang cepat dan kuat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk melakukan perbuatan baik, untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh atau berperang membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka hendaklah kalian melakukan perbuatan baik di dalam penyembelihan tersebut, yaitu dengan cara menajamkan pisau dan menjadikan hewan yang akan disembelih ini menjadi nyaman. Namun beliau rahimahullah ta'ala pengarah kitab ini menguatkan bahwasannya menyembelih dengan menggunakan benda yang tajam ini merupakan adab yang wajib yang mesti dilakukan, sehingga apabila demikian, apabila seseorang sengaja menyembelih hewan, baik itu untuk kurban, untuk nasikah, aqiqah, atau dia menyembelih untuk yang lainnya dengan menggunakan benda pisau yang tumpul, dia mampu menajamkan, namun dia yakni merasa malas dan meremehkan permasalahan ini, maka dalam hal ini dia berdosa disebabkan karena meninggalkan kewajiban yang mesti diperhatikan pada saat menyembelih hewan, yaitu dengan menggunakan benda yang tajam. Kemudian adab yang berikutnya yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang afdal untuk penyembelihan unta, yakni dengan cara nahar, dengan cara menusuk di bagian leher, apakah leher yang bawah atau leher yang atas. Tentunya ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, nah, melakukan nahar, menyembelih dengan sistem atau model nahar pada hewan unta dalam keadaan hewan tersebut masih berdiri, tidak diikat, hanya diikat bagian depan sebelah kiri. Nah, adapun selain unta, maka model atau penyembelihannya itu dengan cara zabah, yakni menyembelih yang biasa kita lihat pada hari hari raya kurban atau pada waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, dan disunahkan pada saat menyembeli untuk meletakkan kaki, salah satu kaki kita di atas leher hewan yang akan disembeli, bukan dengan tujuan yakni menyakiti hewan tersebut, akan tetapi meletakkan kaki kanan di atas leher hewan yang akan kita sembeli adalah untuk memantapkan kuda-kuda kita agar pada saat penyembelihan itu dengan cepat dan kuat. Nah, karena yang dirasakan bagi yang biasa menyembelih itu memang dengan meletakkan kaki di atas leher hewan yang akan disembelih ini, posisi kita itu enak di dalam menyembelih hewan tersebut. Nah, dan tidak dianjurkan dalam hal ini berdasarkan penjelasan beliau rahimahullah, ketika menyembelih dengan cara mengikat atau menahan seluruh kaki-kaki hewan tersebut, karena hal tersebut tidak berdasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagi yang mampu dan memungkinkan menyembelih tanpa mengikat kakinya. Namun kalau seandainya memang tidak memungkinkan, terkecuali harus dengan menahan mengikat kaki dari hewan tersebut, misal seperti contoh sapi, apabila memang darurat dan dibutuhkan, maka insyaallah hal tersebut tidak mengapa. Namun tentunya dalam hal ini, tatkala mengikat kaki-kaki sapi tersebut, jangan diikat terlalu kuat. Yani diikat sewajarnya yang untuk menahan kaki tersebut agar tidak berontak. Nah, disebabkan karena gerakan hewan, yakni ketika hewan tersebut ini berusaha berontak tanpa diikat kakinya, ini akan lebih memperbanyak darah yang keluar, sehingga semua itu akan mempengaruhi kualitas daging dari hewan tersebut. Semakin daging tersebut bersih dari darah, maka akan semakin bagus kualitasnya dan semakin enak, lezat ketika dimakan. Oleh karenanya para ulama mereka, yakni pada saat pengulitan itu dianjurkan untuk menggantung bagian kepala di bawah agar darah tersebut betul-betul menetes dan darah tersebut pada badan hewan tersebut habis. Ini akan lebih memaksimalkan kualitas daging hewan tersebut. Namun sebagaimana yang kita sebutkan, jangan salah menggantungnya. Tujuan digantung ketika menguliti hewan di samping memudahkan dalam proses pengulitan, demikian pula tujuan lainnya adalah untuk membersihkan darah yang masih tersisa pada badan hewan tersebut. Sehingga kalau digantung namun posisi kepalanya di atas, maka ini tidak sesuai tujuan. Justru darah tersebut akan ini mengendap di dalam badannya dan ini akan merusak kualitas daging dari hewan yang akan yang disembelih tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian adab yang berikutnya, qat'ul hulqu wal mari ziyadatan ala qat'il wajhain. Wangdur syartah al-thamin min syurutiz zakah. Adab yang berikutnya yaitu menyembelih, ini memotong. Memotong tenggorokan yang merupakan jalan nafas, dan memotong almari, kerongkongan, jalur makanan dan minuman hewan tersebut, sebagai tambahan dari memotong dua urat wadj yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yakni minimalnya dia memotong dua urat tersebut tanpa memotong kerongkongan dan tenggorokan tidak mengapa. Nah, namun yang lebih utama adalah memotong empat. Yang pertama adalah dua wadaj, yakni dua urat, kemudian disertai dengan hulqum, tenggorokan, dan dipotong pula sekaligus al-mari, yaitu kerongkongan. Sehingga empat ini apabila terputus, maka ini yang paling afdal, disebabkan hewan tersebut akan semakin cepat matinya. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hal ini, penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam salah satu fatwa beliau, beliau menyebutkan tiga gambaran atau tiga model penyembelihan yang syar'i. Yang pertama adalah dengan memotong empat bagian tadi, dua urat, kerongkongan dan tenggorokan, maka ini yang paling afdal. Yang kedua adalah memotong tenggorokan dan kerongkongan dan salah satu dari dua urat, hanya salah satunya yang terputus, namun salah satunya tidak terputus, maka ini pun tetap dianggap sah. Bahkan yang ketiga, yaitu hanya memotong tenggorokan dan kerongkongan tanpa memutus dua urat. Ini juga berdasarkan fatwa dari Syekh bin Baz, hewan tersebut sudah dihukumi halal. Disebabkan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak mempersyaratkan di dalam penyembelihan itu harus memotong dua urat wadaj. Namun yang beliau syaratkan hanyalah mengalirkan darah. Dan dalam hal ini ketika memotong kerongkongan dan tenggorokan dua ini saja sudah mengalirkan darah, meskipun dalam hal ini yang afdal adalah memotong dua urat. Karena dua urat inilah yang akan mengeluarkan darah yang banyak sehingga akan mempercepat matinya hewan yang disembelih tersebut. Nah, wangdur syarfata mina min syurutiz zakah, silakan lihat syarat yang ke-8 dari syarat-syarat penyembelihan yang telah disebutkan. Syarat ke-8. Tayib, adab yang berikutnya. Ayat surat sikina anil bahimati inda haddiha falataraha illa inda zabhi. Adab yang mesti diperhatikan pula adalah menyembunyikan, menutup pisau dari pandangan hewan yang akan disembelih pada saat mengasah. Jangan mengasah pisau atau mengasah parang di hadapan sapinya. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan sapi. Nah, wih, ini nanti ini yang gorok leher saya. Di asah sambil gini, sambil mulutnya gini-gini, ya kan? Jadi, nah, bisa kita bayangkan perasaan sapi tersebut, langsung bisa-bisa nanti kalau mungkin manusia bisa pingsan duluan dia. Nah, jangan ketika mengasah di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Fala taraha illa inda zalhi, sehingga hewan yang akan disembelih tersebut tidak akan melihat pisau tersebut atau parang tersebut terkecuali pada saat hendak disembelih. Kalau memungkinkan hewan tersebut sama sekali tidak melihat pisaunya, nah ini lebih baik karena mengurangi rasa takut hewan tersebut. Sebagai bentuk kasih sayang dan berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih tersebut, sehingga tidak menakut-nakuti dengan pisau atau parang yang ditampakkan dan diperlihatkan. Nah, sehingga sembunyikan hewan tersebut sudah, ya ini kalau dibaringkan dengan cara baring sudah nyaman, baru ambil parangnya, baca bacaannya dan kemudian disembelih. Baik. Sehingga jangan mengasah pisau atau parang di hadapan hewan yang akan disembelih. Ini mencakup hewan yang kurban atau hewan afiqah atau hewan-hewan yang selama ini adab dalam penyembelihan secara umum. Jangan dipahami ini hanya khusus pada proses penyembelihan hewan kurban Idul Adha. Lah, secara menyeluruh, meskipun antum seandainya hendak menyembelih ayam untuk dijadikan lauk di rumah, maka perhatikan adab ini dengan cara pisau dengan tajam, jangan diasah di depan ayam tersebut. Nah, Semua itu adalah dalam rangka yakni menyamankan, menjadikan hewan yang akan disembelih itu nyaman, tidak yakni tertakut-takuti dengan melihat pisau yang akan dijadikan untuk menyembelih hewan tersebut. Baik, adat yang berikutnya yang keenam. Ayyukabbirallaha ta'ala ba'da tasmiyah. Adab yang keenam adalah bertakbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar ba'da tasmiyah, setelah membaca basmalah. Jadi kalau syaratnya, syarat sahnya yaitu membaca bismillah tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim, dengan bacaan bismillah. Maka ketika dia membaca bismillah kemudian menyembelih, maka sudah dianggap sah penyembelihan tersebut, dagingnya halal untuk dimakan. Namun yang afdal lagi, kalau dia setelah membaca basmalah bismillah, maka dia bertakbir Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, disertakan takbir setelah bacaan bismillah. Maka ini juga afdal berdasarkan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu, terkait dengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada saat beliau menyembelih. Beliau membaca basmalah dan beliau bertakbir setelah bacaan basmalah tersebut. Kemudian yang ketujuh, ayyusammiya inda zabhil udhiyyati awil aqiqati man hiya lahu ba'da tasmiyah wa takbir wa yas'alallaha qabulaha. Jadi tadi basmalah, baca bismillah yang dibaca, kemudian setelah itu membaca takbir Allahu Akbar. Nah, setelah takbir dia menyebut nama yang berkurban tersebut pada saat menyembelih hewan untuk kurban ataupun untuk aqiqah. Nah, kalau aqiqah mungkin berlafaz berbunyi bismillah Allahu Akbar Allahumma laka wa minka Allahumma hadihi aqiqatu fulan. Nah, ini aqiqahnya fulan, dia sebut aqiqahnya siapa. Nah, kalau menyembelih dalam hewan kurban juga hampir sama seperti itu. Dia baca bismillah, kemudian dia bertakbir. Setelah bertakbir, dia menyebut siapa yang berkurban tersebut. Kalau seandainya yang berkurban bernama Abdullah, maka dia sebut namanya Abdullah. Kalau seandainya dia yang berkurban itu merupakan dari hewan yang ini kolektif, patungan, maka dia sebut, kalau tujuh orang dia sebut seluruhnya, dia sebut seluruhnya dari yang berkurban tersebut. Nah, kemudian setelah itu dia meminta agar diterima kurbannya. Nah, jadi urutannya yang pertama membaca basmalah, kemudian bertakbir, kemudian menyebut nama yang berkurban. Kalau satu orang berarti satu, kalau seandainya tujuh orang berarti sebut seluruhnya, dan yang terakhir adalah berdoa agar kurbannya diterima dari yang dikehendaki siapa. Kalau dia menginginkan dimasukkan di situ pahalanya adalah keluarganya, maka disebutkan keluarganya. Baik, saya pun seperti contoh dia mengatakan bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka anni inka natlahu. Dia mengatakan bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan ini darimu dan ini untukmu sesembelihan ini. Anni, dari aku, apabila dia menyembelih sendiri dan dia sendiri. Jadi pahami tidak? Kalau dia hewan kambing sana, kalau kambing dia sendiri berarti dia mengatakan anni, dariku. Namun kalau seandainya itu merupakan hewan kurban yang sifatnya kolektif, patungan, maka dia menyebut dariku, dari bulan, bulan, bulan, bulan, disebutkan seluruhnya. Nah, kalau dia yang menyembeli, dalam artian yang ikut berkurban menyembeli. Kalau seandainya yang menyembeli adalah orang yang diwakilkan, berarti dia berdoa, Allahumma bismillah, Allahu akbar, Allahumma lak minka walaka an. Nah, sebutkan 7 orang kalau kolektif. Kalau sendiri ya sebutkan siapa yang pemilik kurban tersebut. Sehingga ini tentunya bagi yang menyembelih ini harus, walaupun ini bukan menjadi syarat dalam artian tanpa dibaca takbir, tanpa disebutkan namanya, ini dihukumi sah. Namun akan tetapi jangan kemudian, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita kemudian apa namanya merasa yakni meremehkan, terlalu menganggap remeh apabila disebut itu hanya anjuran atau sifatnya sunnah. Nah, jangan sekali-kali ketika kita mendengar amalan ini hukumnya sunnah lalu kemudian kita remehkan. Oh, sunnah saja enggak apa-apa. Lah, jangan. Dalam berbagai macam hal ibadah. Nah, meskipun itu hukumnya sunnah, maka kita juga yakni memiliki tanggung jawab juga harus menjaga sunnah tersebut. Apalagi kalau ini adalah kurban yang dahulu kita sebutkan waktunya cuma setahun sekali. Apabila kita lihat dari sisi materi mengeluarkan yakni biaya yang cukup banyak, dilakukan hanya setahun sekali. Apabila kondisinya demikian, maka apabila dilakukan setahun sekali, maka maksimalkan. Apa yang menjadi sunnah, apa yang menjadi ibadah kurban tersebut menjadi sempurna dan menjadi baik dan lebih baik, maka lakukan, disebabkan ini hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang mungkin sering kita lakukan seperti sholat 5 waktu. Di situ ada sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jangan kemudian kita mendengar hukumnya sunnah, ya sudah, enggak usah dikerjakan, lawang sunnah saja. Nah, juga dikerjakan meskipun itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya bagi yang menyembeli, ya mau enggak mau harus menghafal, ya harus menghafal apa yang harus dia baca nanti. Nah, sekali lagi walaupun bukan sesuatu yang menjadi syarat, tapi ini akan menjadikan ibadah kurban tersebut menjadi afdol, lebih sempurna. Sehingga harus dihafal apa yang dibaca. Nah, bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka an. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini darimu dan ini untukmu. Dari siapa? Kalau dari Paijo berarti dia sebut An Paijo. An Paijo, An Paiji, An Paiju, An Paiji. Seandainya, kalau seandainya namanya itu. Nah, kalau seandainya namanya Ahmad Muhammad, Abdullah Abdurrahman, dia sebut namanya semuanya. Naam. Kemudian dilanjut dengan berdoa. Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah ibadah kurban ini minni, dariku. Kalau dia sendiri, dia menyembeli sendiri. Au min fulan, atau terimalah ibadah kurban ini dari fulan. Kalau dia yang mewakili penyembelihan tersebut. Kalau 7 orang berarti disebut semuanya atau diganti dengan dhamir, yaitu minhum, dari mereka. Apabila tidak disertakan di situ untuk mendapatkan pahalanya dari keluarga mereka yang berkurban, maka disebutkan min fulan wa ahlih, atau minhum wa ahlihim. Nah, disebutkan. Saya kira bisa tidak ini? Nah. Jadi kalau seandainya kita contohkan yang berkurban namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Nah, yang berkurban ini menyembeli sendiri. Hewannya sendiri, dia menyembeli hewan kurbannya sendiri. Maka dia membaca bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka anni. Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti wa ahli. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, ya Allah ini darimu dan untukmu, dari aku, maka terimalah dariku dan dari keluargaku. Tapi kalau dia, ini namanya yang berkurban namanya Abdullah, untuk penyembelihan diwakilkan kepada orang lain, maka orang lain tersebut menyesuaikan kalimatnya, doanya. Berarti dia membaca Bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka an Abdillah. An Abdillah, dari Abdullah, karena yang berkurban namanya Abdullah. Allahumma taqabbal min Abdillah wa ahli. Ya Allah, terimalah pahala kurban ini dari Abdullah dan keluarganya. Apabila disertakan di situ mendapatkan pahala adalah keluarganya. Nah, ini kalau yang berkurban satu orang. Kalau yang berkurban seandainya 7 orang, pernah ini ya di sapi yang patungan, kolektif. Kalau seandainya 7 orang salah satu diwakilkan ke salah satunya yang menyembeli, maka tinggal menyebutkan Bismillah Allahu Akbar Allahumma minka walaka anni wa an fulan fulan fulan fulan, disebutkan semua namanya. Allahumma taqabbal, kalau dia mau menyebutkan namanya, sebutkan lagi namanya semuanya, wa ahlihim dan keluarganya. Nah, ini harus ditulis ini. Nah, ini bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari sekali dengar langsung hafal. Terlebih lagi bagi yang ya ini bertugas sebagai penyembeli. Nah, harus bisa menghafal ini. Baik, demikian. Sehingga ada 4 yang harus dia baca. Pertama basmalah, kemudian takbir. Berarti 5 ya. Basmalah, takbir, penyerahan untuk Allah. Ya Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu. Kemudian menyebutkan nama penyembeli. Dan terakhir adalah berdoa agar ibadah kurban tersebut diterima dari penyembeli dan dari keluarganya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Dengan demikian selesai pasal yang ke-9 dari adab-adab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kita masuk ke pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-10. Berkata al-muallif rahimahullah, al-faslul 'ashir. Pasal yang ke-10. Fi makruhatiz zakah, yang dimakruhkan pada penyembelihan. Dimakruhkan dalam penyembelihan. Nah, kalau makruh secara yakni fiqih untuk para ulama khalaf adalah al-amru bitarki syai' wala yu'zam bitarkihi. Ini definisinya. Makruh adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu namun tidak ditekankan dalam perintah untuk meninggalkan tersebut. Artinya apa? Perintah untuk meninggalkan. Tetapi perintah untuk meninggalkan tersebut tidak ditekankan. Tidak seperti wajib. Dan hukumnya, inilah yang biasa kita dengar, yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Akan mendapatkan pahala orang yang meninggalkan dan tidak berdosa orang yang melakukannya. Ini makruh. Tapi apabila kita lihat dari sisi bahasa, namanya makruh itu artinya dibenci. Siapa yang membenci? Syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membenci. Sehingga apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk mencari segala sesuatu yang bisa mendatangkan rasa cinta dari Allah dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka marahnya Allah Subhanahu wa taala, kebenciannya, kita tinggalkan. Jangan cuma sekedar, tapi kan kalau dikerjakan kan makruh, tidak apa-apa, tidak berdosa lah. Nah, tidak demikian. Inilah jebakan syaitan. Dalam sifatnya anjuran, ya sudah, kan cuma anjuran, ditinggalkan tidak apa-apa. Namun dalam urusan makruh, ya tapi kan makruh, dikerjakan kan tidak apa-apa. Ini repot. jebakan syaitan. Jebakan syaitan. Sehingga ini meskipun bukan sesuatu yang sifatnya haram, namun makruh, tetapi tetap bagi kita untuk berusaha menjauhi perkara-perkara tersebut, terkhusus dalam bab kita yaitu dalam penyembelihan. Lizakati makruhatun yang bagi ijtinabuha faminha. Pada penyembelihan ada perkara-perkara yang dibenci, yang selayaknya untuk dijauhi. Faminha diantaranya yang pertama, antakuna bi alatin kalatin ayyi ghairi haddatin. Menggunakan yakni benda-benda yang tidak tajam, tumpul. Meskipun itu dari besi, namun tumpul. Jadi ketika menyembelih itu betul-betul menyiksa hewan tersebut. Kalau adabnya yang mesti diperhatikan adalah menggunakan benda yang tajam. Apakah terbuat dari besi, kaca, ataupun batu, yang jelas bukan dari gigi, tulang, dan kuku. Tapi harus tajam, agar proses penyembelihan itu cepat dan meminimalkan rasa sakit yang akan dirasakan oleh hewan tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya ketika menyembelih dengan tumpul? Belum terluka hewan tersebut sudah merasakan sakit. Sudah merasakan sakit hewan tersebut, maka ini termasuk penyiksaan terhadap hewan tersebut. Waqil, ada yang mengatakan, dan ini yang sahih, kata beliau, yuhram, diharamkan. Yakni diharamkan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Meskipun dari sisi sah, ya sah, namun dia berdosa dari sisi karena menyiksa hewan tersebut. Sehingga pilih yakni alat-alat tajam yang betul-betul tajam sehingga memudahkan dalam penyembelihan. Baik, yang kedua, perkara yang makruh yang mesti dijauhi. Ayyuhidda alataz zakati wal bahimatu tandur. Mengasah alat menyembelih tadi, pisau, dalam keadaan hewannya itu melihat. Jadi yang sebutkan tadi, kalau tadi yang makruh itu mengasah di depan hewannya, ini yang ini diantara yang adat yang baik adalah mengasah di tempat yang tersembunyi, tidak di hadapan hewan. Sehingga kebalikannya, tatkala dia mengasah benda alat tajamnya tersebut, pisaunya tersebut, di hadapan hewan, maka ini makruh. Meskipun itu hewan juga punya perasaan. Pernah lihat sapi menangis. Nangis tapi, ya Allah alam nangisnya kenapa? Sakit hati atau Allah alam. Tapi yang biasa gembala sapi, itu kadang melihat ketika dia itu menderung, kemudian gayem ya. Tapi kan ketika makan disimpan. Nanti ketika dia istirahat, dikeluarkan, digayemi lagi. Makanya kita melihat kadang sapi itu tidur sambil menyangunya. Itu dia mengeluarkan makannya yang sudah disimpan di sini, dikeluarkan, mungkin dipunyah lagi atau seperti apa, lalu kemudian ini ditelan lagi, diganti lagi yang baru. Itu kadang kalau kita lihat nangis. Ya Allah alam nangisnya kenapa? Ayam yang masih memiliki anaknya masih kecil-kecil. Itu bagaimana reaksi induknya ketika antum menangkap anaknya dibawa lari? Ngejar dia. Itu anakku, anakku, kasihan. Punya perasaan dia. Bahkan sampai rela lari sama orangnya. Tidak takut dia, meskipun dia kecil. Kalau dibetulin kalah ayam tersebut. Namun dia tidak mau tahu. Korban nyawa demi membela anaknya tadi. Menyelamatkan anaknya. Hewan itu. Kalau manusia belum tentu. Belum tentu anaknya, ya ini perilakunya, na'udzubillah, kesehariannya na'udzubillah, yang kalau kita lihat ini akan menjerumuskan ke dalam api neraka, orang tuanya santai-santai. Nah, tidak merasa kasihan, tidak ada upaya untuk memperbaiki dia. Atau bahkan lebih parah lagi, orang tuanya memfasilitasi. Nah, anaknya ini pergaulannya sudah bebas, gak punya motor, kasihnya saya belikan motor, tambah liar kehidupannya. Jadi ini sama saja dia apa? Ketika anaknya sudah berdiri di tepi jurang, orang tuanya dorong. Nah, kok masuk ke jurang. Gak kasihan, ayam lu kasihan ketika anaknya diambil orang berani dia taruhan nyawa. Nah, punya perasaan. Sehingga apabila demikian, jangan mengasah di depan hewan yang akan disembelih. Sembunyikan di tempat yang tertutup biasa. Kemudian ketika sudah tajam, letakkan di tempat yang mudah bagi kita untuk mengambil, sembunyikan, baru ambil. Ambil hewannya, kalau diikat-ikat, rebahkan dengan cara yang baik-baik, jangan dengan cara yang kasar. Sampai sudah siap, hewan tersebut sudah tenang, dielus-elus, disayang-sayang, ambil parangnya, sembunyikan. Baca doanya sendiri. Nah, jangan di sana bagian narik, di sini bagian ngasah. Ikat-ikat sambil ngasah. Allah, jajah. Kasihan hewan tersebut. Kasihan hewan tersebut. Cukup saya jadikan korban, jangan ditakut-takuti lagi. Bahasanya kan demikian. Baik, yang ketiga yang mesti juga untuk dijauhi. Ayyuzakiyal bahimata wal ukhra tanzur ilaiha. Dia tatkala menyembeli itu, hewan yang lain melihat, menonton. Apakah memang tempatnya terbuka atau memang sengaja hewan yang lain itu di sekitar tempat penyembelihan dalam keadaan tempat penyembelihan tidak tertutup. Jadi sambil ngorok hewan yang lain nonton. Bisa antum bayangkan itu. Nah, kalau seandainya enggak usah kita hitung keluarga, hitung teman kita, terjadi peperangan. Antum mungkin antum. Ada dua orang terikat, tertangkap. Yang satu diikat, yang satu dilukain, disiksa. Dalam keadaan antum lihat, bagaimana perasaan antum? Nah, atau bagaimana kita bisa bayangkan perasaannya diikat, melihat temannya ini disiksa, disilet, dipotong telinganya, diikat, dibakar hidup-hidup seandainya. Mengerikan, menakutkan. Demikian pula hewan. Demikian pula hewan. Oleh karenanya, tatkala hewan itu ketika antum tarik ke tempat penyembelihan, meskipun sudah dipel bersih, tidak ada darah, hewan tersebut masih takut. Ya. Karena ada firasat yang tidak baik ini pada hewan tersebut. Ini saya mau diapakan ini? Nah, mencium sisa-sisa darah. Wah, ini berarti saya mau digorok ini. Itu ketika dia tidak melihat saja demikian. Lalu bagaimana kalau seandainya hewannya di situ jadi penonton jejer? Nontoni saudaranya, teman-temannya digorok. Nah, ini tidak ada, tidak baik yang seperti ini. Tempatnya tertutup, kalau seandainya memang jauh-jauh, kalau seandainya tidak memiliki tempat untuk ya ini menyimpan sapi sampai tertutup, maka lokasi penyembelihan ditutup dengan penutup. Nah, dan yang lainnya, jangan dibiarkan hewan yang lain itu menonton, melihat, menyaksikan proses penyembelihan. Itu sebagian orang itu gara-gara jangan tegang. Nah, sebagian orang itu kadang dengan melihat proses penyembelihan itu jadi tidak minat makan dagingnya. Iya kan? Ada. Saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri, karena tidak jauh dari anak, keluarga saya. Itu gara-gara apa? Melihat. Dia menyaksikan penyembelihan sapi. Dilihat pulangnya tidak mau makan daging sapi. Tidak mau dia. Selalu terbayang-bayang ketika dia melihat penyembelihan tersebut. Yang dia lihat. Baik. Apalagi apa? Tapi ketika dia melihat dia yang korbannya berikutnya ini. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan tadi tersebut. Kalau bisa pingsan, mungkin pingsan dia. Kalau kuat berot, lari kabur dia. Nah, kalau bisa teriak tolong, tidak tolong dia. Nah, tapi tidak bisa. Karena seekor sapi. Paling cuma teriak-teriak dengan bahasanya dia yang kita tidak paham. Baik, yang terakhir, yang keempat yang disebutkan beliau dari makruhat, perkara-perkara yang makruh, ayyaf ala ba'da tazkiyati mayu'al mayu'limuha qabla zuhuqi nafsiha. Dia melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hewan kurban tersebut dalam keadaan belum mati. Yakni dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Seperti contohkan di misal ayyuk tira unukoha. Hewan tersebut belum mati, langsung dipotong lehernya. Langsung dicincang lehernya. Diputus kepalanya. Dalam keadaan dia belum mati. Maksudnya apa? Sebelum kita ke proses berikutnya, pengulitan dan yang lainnya, pastikan hewan tersebut sudah mati. Pastikan hewan tersebut sudah mati, baru ke apa namanya, ke tempat berikutnya, ke proses berikutnya, pengulitan dan seterusnya. Nah, jangan kemudian masih baru disembelih darah, dia melihat mungkin darahnya sudah nggak ngalir, ya mungkin dia perasaan ini sudah mati, langsung di tidak memastikan, tidak ngecek, langsung dipotong kepalanya, langsung diseret. Lah, jangan, pastikan hewan tersebut sudah mati dahulu, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Awiyat likoha, atau dia menggantung hewan tersebut, mengulitinya. Kambing baru disembeli, baru digorok, belum pas, belum jelas matinya, langsung ditarik, langsung digantung. Padahal dia masih hidup, ini menyakitkan. Berarti dia melakukan sesuatu yang menyakiti hewan tersebut. Cukup dia sakit merasakan sembelian tersebut, jangan ditambah-tambah lagi dengan siksaan-siksaan yang lain. Atau melakukan perbuatan yang yakni meremehkan hewan tersebut. Nah, ini sering yang kita jumpai. Kadang sambil setelah menyembelih, apa yang dilakukan? Mengelap parangnya itu di sapinya. Jangan. Itu bukan lap. Ya, itu hewan yang kita persembahkan untuk Allah dengan adab-adab tentukan dalam syariat. Nah, sehingga kalau ngelap itu masih banyak. Apa itu langsung dicuci atau dilap di kain yang lain. Jangan sampai menyembelih. Nah, yang lebih parah lagi ketika menyembelih mentok. Sambil disembelih dipatah lehernya. Ini jadi syubhat. Mentoknya tersebut ini matinya karena disembelih atau matinya karena dipatah tadi lehernya. Aw yaqta'a shay'an min adha'iha qabla an tamut, atau dia memotong bagian-bagian tubuhnya dalam keadaan hewannya belum mati. Nah, dipotong ekornya. Dipotong anunya. Dalam keadaan dia masih hidup. Jangan, pastikan betul-betul dia mati sudah tidak bernyawa, baru seret bawa ke tempat yang lain, ke proses berikutnya, pengulitan dan kemudian pemisahan daging dari tulangnya. Wakila, dan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat yuhramu dzalik, ini diharamkan. Dia melakukan perbuatan yang menyakiti hewan kurban tersebut sebelum dia mati. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang benar kata beliau. Diharamkan. Jangan mentang-mentang itu hewan sudah disembeli lalu kemudian kita remehkan, kita lukai, kita sakiti. Lah. Nah. Sayangi hewan tersebut tatkala dia masih hidup, demikian pula tatkala dia setelah disembeli, sayangi. Selama dia masih hidup, sayangi. Nah. Demikian. Maka ini yang terakhir, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila kita menyebutkan yang keempat ini, maka jauhi segala sesuatu yang bisa menyakiti hewan tersebut. Baik apa yang dicontohkan oleh beliau atau mungkin yang lainnya. Nah, untuk mengecek seandainya ini sudah mati atau belum, tendang. Nah, ini menyakitkan. Ada cara-cara yang lain untuk memastikan dia mati atau belumnya. Nah, ada cara-cara yang lain, atau digoyang dengan cara yang lembut. Nah, jangan kemudian dengan cara yang kasar yang bisa menyakiti hewan tersebut. Maka ini berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah, ini diharamkan. Demikian pula jangan menyeret hewan tersebut setelah mati hidup. Ya, ini yang jelas, pastikan hewan tersebut sudah mati, tidak bernyawa, baru ke proses berikutnya. Baik, wa ila huna intaha ma aradna talhisahu min kitab ahkamil udhiyati wal zakat. Sehingga sampai sini selesai apa yang kita inginkan, ringkasan dari kitab ahkamul udhiyati wal zakat. Nas'alullah ta'ala an yanfa'a bihi wa bi aslihi wa kana al-faraq minhu 'ashr yawm al-arba'a al-muwafiq 13 min dzulhijjah sanata 400. Sampai sini selesai kata beliau yang kita inginkan, ringkasan dari kitab Ahkamul Udhiyati wa Zakah. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dari kitab ringkasan ini atau kitab yang aslinya, dan selesai ringkasan ini pada waktu asar, waktu sore, pada hari Rabu tanggal 13 Dzulhijjah pada tahun 1400 Hijriah. Berapa tahun? 40 tahun yang lalu. Nah, masya Allah. Sampai saat ini dibaca. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini memberikan manfaat, memberikan pahala kepada kita, dan memberikan manfaat dan pahala kepada Syekh pengarang kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui, baik dalam hal ini ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla, dan adapun kekurangannya dan kesalahannya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيكم.